Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, para mahasiswa, santri, para santri dan pemirsa dimanapun berada. Jadi kita kali ini masuk kuliah sesi yang ke-23 ya. Insya Allah kita akan membahas tema tentang sejarah toleransi Islam. Ini tema yang sangat penting untuk kita sekarang ya, karena masih kaitan dengan sejarah keagungan peradaban Islam, di mana ini salah satu topik yang perlu sekali untuk orang tua itu menguasai ya, karena kita ya, anak-anak kita di sekolah maupun di kampus ya, sekarang sedang menghadapi serbuan ya, gelombang pemikiran baru ya tentang pluralisme dan relativisme, di mana konsep pluralisme itu dianggap sebagai solusi ya bagi perdamaian. Jadi begini, teorinya begini. Mereka menganggap bahwa kalau masing-masing umat beragama itu ya, itu meyakini kebenarannya masing-masing dalam buku When Religion Becomes Sia. Judulnya Kala Agama Menjadi Bencana. Ya, maka agama itu menjadi bencana atau agama itu menjadi jahat ketika agama itu punya ya, yang disebut sebagai absolute truth claim. Klaim kebenaran mutlak. Jadi waktu kita membahas tentang pluralisme, kita sudah mengkaji kenapa kemudian muncul gagasan pluralisme yang dianggap ya, dianggap sebagai solusi untuk mengatasi konflik antar umat beragama. Ya, maka mereka bilang begini, ya sudah, berarti kalau sumbernya adalah truth claim, klaim kebenaran, ya, oleh karena itu klaim kebenaran itu harus dibuang. Nah, jadilah supaya pemeluk agama itu mereka tidak lagi ya meyakini kebenaran agamanya masing-masing gitu loh. Ya sudah, dia meyakini kebenaran semua agama. Nah, ini yang kemudian kalau orang sudah begitu, apa yang terjadi ya? Yang terjadi sebetulnya dia sudah tidak beragama. Ya, karena agama itu begitu banyak jumlahnya ya, dan kalau mengatakan semuanya sama saja, nah itu berarti dia sudah tidak meyakini agamanya sendiri, dia sudah tidak beragama, karena dia tidak lagi meyakini konsep teologi Islam, tidak lagi meyakini konsep teologi Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan itu pun ya, cara pandang seperti ini juga cara pandang yang salah. Salah apa? Itu ahistoris juga. Ya kalau orang mengatakan banyak umat manusia ini konflik karena masalah agama, ya itu salah. Umat manusia itu konflik ya, sebagian besar justru bukan karena masalah agama ya. Orang yang agamanya sama, sama-sama yakin ya, mazhabnya sama gitu ya, itu bisa berantem ya. Bahkan agamanya sama, mazhabnya sama, bapaknya sama, ibunya sama gitu ya, itu aja bisa berantem ya. Jadi ini dunia manusia. Jadi itu mau menyelesaikan konflik antar manusia gitu ya, dengan menghilangkan keyakinan masing-masing pemeluk agama, itu artinya menyelesaikan masalah nambah masalah ya, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah nambah masalah baru, karena pasti akan ditolak ya oleh masing-masing pemeluk agama ya kan. Vatikan menolak ya konsep pluralisme agama, dia kebenaran semua agama ya. Jadi kita juga menolak umat Islam jelas, karena yakin kita innadina indallahil Islam. Jadi biarkan saja keyakinan masing-masing ya, yang kemudian kalau kita mau menyelesaikan, nah itulah namanya toleransi. Toleransi itu kita maknai sebagai kita saling menghormati ya keyakinan masing-masing, dan kita mencari titik temu ya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan untuk kemaslahatan bersama sebagai satu apa, masyarakat, satu komunitas ya kan, atau satu bangsa ya. Ya kita bertetangga dengan orang non muslim, wajib ya, wajib menghormati, dan itu perintah Quran. Jadi Bapak-Ibu Saudara sekalian ya, karena apa? Karena sekarang ini, kenapa materi ini saya katakan penting? banyak sekali ya beberapa bulan yang lalu gitu beredar berbagai survei survei tentang tentang kota-kota intoleran ya survei tentang kelompok-kelompok intoleran orang itu berat tuh dituduh ini intoleran ini intoleran intoleran tuh kadang-kadang kalau kita lihat ya daftar pertanyaannya itu misalnya begini apakah Anda bertetangga dengan orang homo atau LGBT apakah Anda merasa nyaman gitu ya maka nah, ketika menjawab merasa tidak nyaman dibilang ah itu intoleran malah ada satu survei tahun 2011 tentang masyarakat muslim ya di Jabodetabek disurvei oleh satu lembaga survei kemudian kesimpulannya masyarakat muslim ya se-Jabodetabek itu intoleran itu tidak toleran ya diterbitkanlah satu buku ya berjudul Wajah Pembela Agama itu. Nah, dalam survei itu apa pertanyaan yang kemudian masyarakat muslim dituduh intoleran itu ya. Misalnya kriterianya adalah apakah Anda ya setuju kalau anggota keluarga Anda berpindah agama. Nah, kalau mengatakan tidak setuju gitu ya, ya menentang, nah itu dibilang intoleran. Ya, apakah Anda setuju kalau anggota keluarga Anda menikah dengan orang yang berbeda agama? Nah, kalau menyatakan tidak setuju, dibilang intoleran. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini makanya kalau ada survei-survei begitu, nanti bilang ini nggak toleran, itu harus dilihat kriterianya apa. Ya, kriterianya apa. Ya, jadi, sedih juga ya kalau saya membaca itu ya, kok tega-teganya menuduh umat Islam itu intoleran gitu ya. Kemudian ada berangkat dari 1-2 kasus. Kita tidak melihat bagaimana gitu ya, umat Islam Indonesia ini yang selalu dinyatakan oleh Kiai Haji Hasyim Musyadi almarhum dulu. Betapa tolerannya umat Islam Indonesia ini. Ya, bahwa ada 1-2 kasus itu wajar. Jadi saya pernah diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden, waktu itu masih di zaman Pak Ma'ruf Amin, sebagai one team press, waktu itu tentang masalah ini, konsep kerukunan umat beragama. Yang kemudian makalah yang saya buat itu saya terbitkan jadi buku kerukunan beragama di Indonesia itu ya. Karena waktu itu saya sampaikan kalau kita melihat wajah Indonesia ya janganlah dilihat dari kasus 1-2 kasus. Ya ada kasus gereja di Taman Yasmin, ya ada kasus ini gitu. Nah, kasus-kasus itu dianalisis gitu ya. Akhirnya seolah-olah akumulatif, wah berarti ini intoleran gitu ya. Nah, ini memang menyedihkan bahwa ada kasus iya, tapi kita harus melihat secara umum ya bahwa kasus-kasus seperti itu muncul itu masing-masing dianalisis ya mengapa itu muncul mengapa itu terjadi gitu ya jangan hanya sebabnya jadi misalnya ada kasus konflik umat beragama gitu itu jangan hanya dilihat ujungnya ya lihat akarnya ya saya menulis buku Solusi Damai ya Islam dan Kristen di Indonesia itu saya meneliti tentang mengapa sih kasus-kasus itu terjadi. Ya, jadi biasanya orang langsung menuduh bahwa ini kelompok radikal, ya, ini kelompok begini gitu. Nah, coba dilihat secara komprehensif. Sebab kita ini meneliti itu ingin mencarikan solusi, ya, supaya kasus-kasus konflik umat beragama itu tidak terjadi lagi. Ya. Meskipun namanya manusia hidup ya, tidak ada konflik itu ya nyaris mustahil, pasti konflik itu muncul, ya jangankan di kita di negara-negara barat pun juga muncul, jadi kalau dilihat kasus toleran, intoleran gitu ya coba kita juga menggunakan ukuran jangan hanya di Indonesia, coba lihat masyarakat di Eropa ya, apakah mudah misalnya kan, kadang-kadang soal misalnya pendirian tempat ibadah dipersoalkan coba lihat di Inggris apakah orang muslim itu mudah mendirikan gereja mendirikan masjid, umat Islam mendirikan masjid di sana, di Australia, di Amerika, ya tidak mudah, ya meskipun punya uang pun tidak mudah. Nah, itu karena maklum ya, sebagai minoritas umat Islam tentu ya mendapatkan hak ya yang tidak sama dengan yang mayoritas, ya kan misalnya libur saja libur hari raya, ya apakah di Amerika sama? Ya Christmas dengan Paskah misalnya libur orang Kristen Apa orang Islam juga Idul Adha, Idul Fitri libur? Ya, kemudian tahun baru Islam apa libur? Dan apakah ada hak orang Islam untuk menjadi menteri di Amerika gitu ya? Ya, di Inggris ya, coba di apa, di berbagai negara Eropa yang lain. Nah, jadi itu penting untuk kita bahwa adil itu tidak sama. Ya, adil itu tidak sama. Nah, hadirin rahimahullah, bagaimana kita melihat ya masalah sejarah toleransi Islam? Jadi kalau kita buka ya lembaran ya sejarah toleransi Islam. Pertama, konsep toleransi Islam ya berhubungan baik ya dengan orang-orang non-muslim itu ya. Itu bukan soal kepentingan politik, bukan soal kesepakatan budaya. Bagi orang muslim ya, menghormati pemeluk agama lain itu langsung perintah Allah, langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang Islam itu sejak mula, sejak dini ya, sudah diajari sikap untuk menghormati pemeluk agama lain. Ya, maka dalam surat Luqman sudah disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu melakukan sesuatu untuk menyekutukan Allah, ya, maka jangan ikuti. Ya, jangan ikuti. Ya, fala tuti'huma, jangan ikuti mereka. Nah, itu perintah Al-Qur'an, tetapi ya, apa perintah Allah? Langsung disitu dikatakan. Ya. Wal fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dan bergaulah kamu dengan mereka, kedua orang tuamu, meskipun mereka bukan orang muslim, dengan secara baik. Itu kewajiban. Ya kan? Kita punya, kita diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak ketetanggaan. Tetangga bukan muslim harus dihormati. Ya, harus dihormati. Jadi itu saling menghormati itu. Nah, disitulah namanya toleransi, dan itu langsung ya diperintahkan Al-Qur'an ya, dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah bermuamalah ya dengan tetangganya yang Yahudi. Ya, Rasulullah biasa ya bergaul dengan orang non muslim ya, bahkan kemudian dalam sejarah Islam, Islam sangat dikenal ya sebagai pemeluk agama yang memberikan toleransi, apalagi kita punya doktrin yang jelas dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas ya mana yang benar, mana yang bengkok, mana yang keliru. Ya, itu sudah jelas. Makanya ya, makanya jadi Islam itu konsepnya, konsep kerukunannya bukan karena kepentingan politik, bukan karena kebiasaan atau kultur, bukan karena hasil konsensus. Itu perintah wahyu, ya. Bahkan banyak ya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita gitu untuk jangan sekali-kali menyakiti orang zimmi, ya. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyakiti orang zimmi sama dengan menyakiti aku. Itu Rasulullah pesan betul. Mereka orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim dan mereka taat pada penguasa muslim itu ya waktu itu, maka umat Rasulullah perintahkan hormati mereka. Jangan bebani mereka dengan pajak yang tinggi, jangan aniaya mereka, jangan zolim pada mereka. Ya, mereka punya hak untuk itu. Nah, coba gitu. Jadi ajaran yang sangat indah ya, ajaran Islam itu. Makanya lakum dinukum waliyadin. Ya. Jangan mencampur adukkan, ya kan, asbabun nuzulnya begitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya, dan seterusnya itu adalah bagaimana Rasulullah diajak untuk berkompromi dalam masalah-masalah yang sifatnya akidah. Dan itu dijawab tegas oleh wahyu, jangan begitu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, itu Rasulullah diperintahkan, qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Nah, ini juga ini sekalian ya, sebutan tentang masalah kafir ini. Jadi begini, saya pernah mengikuti kuliah ya, kuliah kelas di luar Istek, Profesor Syed Naqib Al-Attas. Beliau pernah ditanya, Prof, apakah kita ini boleh ya menyebut orang non-muslim dengan sebutan kafir? karena mereka tidak suka, katanya mereka tersinggung disebut kafir itu gitu. Karena waktu itu ada menteri di Malaysia juga yang non muslim, itu juga begitu ngomong, ya apa, nggak mau dia disebut kafir ya, karena istilah kafir itu katanya menyinggung gitu. Nah ini begini ya, Prof. Aratas bilang begini, istilah kafir itu istilah Quran, gimana mau dibuang, ya kan? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Terus gimana kita mau buang Al-Quran? Istilah kafir itu ada dalam Al-Quran. Malah ada surat Al-Kafirun, bayangkan. Surat orang-orang kafir. Ya mau dibuang itu surat Al-Kafirun. Ya. Jadi istilah kafir itu sudah istilah Al-Quran. Memang orang bukan muslim itu disebut kafir. Ya. Tetapi Prof. Al-Atas mengingatkan, bukan berarti katanya kita ini kalau ketemu orang non-muslim terus kita panggil, hei kafir, hei kafir, hei kafir. Enggak begitu. Al-Quran pun kadang-kadang ya perintahkan Rasulullah untuk menyebut dengan sebutan-sebutan tertentu. Itu kul ya ayyuhal kafirun, itu kan. Nah, ada lagi misalnya, kul ya ahlal kitab, ya Ali Imran ayat 64. Katakan Muhammad, hei ahlul kitab. Nah, coba Rasulullah SAW ya diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kaum Yahudi Nasrani dengan sebutan yang mulia, people of the books, wahai ahlul kitab, wahai kaum yang punya kitab. Coba, itu kan penghormatan itu, ya kan, penghormatan. Jadi diajak oleh Rasulullah, qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawain, ya mari kita bersepakat atas satu kalimat yang sama, ya bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, Allah na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, menyembah Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Makanya innallaha ya, kita ini diperintahkan ya untuk berbuat baik dan berdakwah dengan cara-cara yang baik. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah berkirim surat kepada raja-raja, berkirim surat kepada kaisar, ya kan? Mengajak untuk mereka masuk Islam, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, kamu akan selamat. Itu Rasulullah mengajak. Itu artinya Rasulullah ya tidak pernah mengajarkan pluralisme. Kamu sama sajalah, kamu tetap begitu. Ya orang musyrik kamu tetaplah nyembah berhala. Ya, kamu tetaplah begini. Enggak begitu. Bahkan kita ini diajari tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Yang mengajak ayahnya, menyadarkan ayahnya supaya meninggalkan sesembahan patung-patung yang mereka bikin sendiri itu. Ya wa idh qala Ibrahimu li abihi azaro atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya, ingatlah ketika Ibrahim ya berkata kepada ayahnya, ya. Atattakhidhu asnaman alihah, wahai ayah, ya kenapa engkau ambil ini, kau jadikan patung-patung sebagai, kenapa kamu sembah patung ini gitu loh. Aku melihatmu dan kaummu dan kesesatan yang nyata. Nah, dialog ini berat ya ini. Nabi, seorang nabi ya, seorang anak muda seperti Nabi Ibrahim ini harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. Ya, di mana letak toleransinya Nabi Ibrahim di situ? Ya, letak toleransi. Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran. Kenapa wahai ayah, ya engkau sembah patung ini? Ya, menurut pendapatku itu ya, ini sesat. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihatmu dan kaummu ini dalam kesesatan yang nyata. Ya, terus kita lihat kisah Ibrahim seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, itu diperintahkan seperti itu juga, mengajak kaum yang lain ya, mengajak kaum Yahudi, Nasrani dan berbagai pemeluk agama ya agar mengakui beliau sebagai utusannya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang terakhir, kan Tuhan itu satu. Tuhan yang Maha Esa itu satu, itulah Allah. Dan Allah itu sudah mengirim utusannya kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Ya, tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Dan misi Rasulullah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya kan, coba kalau kita tidak ya naudzubillah ya, kalau orang tidak beriman pada kenabian Rasulullah SAW, dia tidak mengerti untuk apa dia hidup. Mana najis tidak tahu, ya mana yang hadas besar hadas kecil tidak tahu, ya mana yang halal mana yang haram tidak tahu, gimana nyembah Tuhan tidak tahu, gimana cara ya berdoa pada Tuhannya, memanggil nama Tuhan seperti apa. Jadi dalam keyakinan, ya, dalam aspek ubudiyah gitu ya, itu masing-masing saling menghormati. Ya, itu antarul agama itu. Jadi toleransi Islam itu makanya karena ini perintah wahyu terbukti. Ya. Coba gimana di Madinah Rasulullah itu begitu tolerannya. Sampai Yahudi aja diikat perjanjian kan. Piagam Madinah itu ya itu hampir separuh pasalnya itu mengatur hubungan muslim dengan Yahudi. Ya, bahkan disebutkan Yahudi dan muslim itu punya kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara ini. Nah, itu. Jadi nanti lihat saja umat Islam. Ya, tadi saya kita sudah cerita bagaimana sejarah toleransi Islam yang digambarkan di sini. What Islam did for us. Ya, jadi membangun ya kehidupan yang coexistent ya. Mereka antara muslim, Yahudi, Nasrani di Andalusia. Jadi orang muslim itu sudah diajar tentang kebersamaan, tentang kebinekaan, tentang pluralitas. Hal yang sangat-sangat biasa ya. Nah, juga begitu juga di Turki Utsmani ya, dan dimanapun juga memang kita itu ajaran Islam ya, jadi nah, cuma kemudian sekalian ya, the limit of tolerance itu yang berbeda ya. Kadangkala gini, ada satu hal ya yang bagi satu komunitas agama atau komunitas masyarakat itu dianggap sudah melampaui batas toleransi. Nah, bagi umat yang lain itu belum gitu loh. Ya, contoh misalnya bagi masyarakat Jerman, batas toleransi itu apa? Batas toleransi itu Nazi. Apa Nazisme. Di Jerman orang boleh bukan pendapat, tapi kalau dia mempromosikan Nazisme itu enggak boleh. Ada batasnya di situ. Ya. Di masyarakat barat kalau Anda perhatikan di internet saja gitu ya, banyak sekali gambar-gambar Yesus, mereka bikin film tentang Yesus ya, yang film itu banyak diprotes oleh orang-orang Kristen sendiri ya. The Passion of bukan Passion of Christ ya. Temptation of Christ itu pernah film yang menghebohkan, yang diprotes ya. Jadi banyak bagi mereka gitu ya. Itu misalnya gini, mereka membuat gereja gitu ya. Kita lihat di internet itu banyak. Misalnya Satanic Church bikin gereja yang menyembah setan gitu ya. Dalam masyarakat mereka itu ditoleran. Lihat aja sekarang di Prancis ada satu area, ya kan, di Paris itu. Memang area itu tempat orang-orang telanjang. Telanjang bulat, gak pakai baju apa-apa di situ. Ngumpul semua manusia yang mau telanjang di situ. Bagi mereka itu mereka toleran gitu. Ya kan, bagi masyarakat sekuler seperti di Prancis, itu ditoleransi loh. Ya, orang bertelanjang bulat di tempat umum. Ya, itu ditolerir, ditolerir gitu kan. Tapi orang mengenakan jilbab di ruang publik tidak ditolerir. Ya. Orang di ruang publik gitu ya, di sekolah itu pakai kalung salib tidak ditolerir karena bawa simbol-simbol agama ke ruang publik. Ditolerir. Ada satu baca satu buku di Amerika itu katanya ada sekolah-sekolah yang masih melarang muridnya menggambar Yesus. Karena ruang sekolah itu ruang publik, jangan bawa agama ke situ. Itu tidak ditolerir. Nah, itu kita harus paham tuh. Ini nanti orang-orang yang mengatakan Islam tidak toleran segala macam itu tolong pahami dong. Ya, tiap-tiap kaum, tiap-tiap bangsa itu ya, itu punya bahasa Profesor Muhammad Nur, saya pakai istilah beliau itu, the limit of tolerance. Ya. Jadi the limit of tolerance, batas toleransi. Nah itu yang harus difahami. Kadang-kadang orang nggak paham ini, memaksakan standar toleransi kaum sekuler, gitu ya, kaum liberal kepada umat Islam. Umat Islam nggak toleran, ya kan? Masa tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk ganti agama, nggak toleran dong. Itu kan melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 18, di mana setiap manusia dijamin haknya untuk memeluk agama, ya, beribadah menurut agamanya, termasuk hak asasi itu hak untuk berganti agama. Nah, Anda menggunakan standar toleransi bagi masyarakat barat di situ. Orang di barat mau gonta-ganti agama, bagi mereka tidak penting. Karena bagi mereka agama itu seperti baju, ya kan? Ada dulu penyanyi gitu ya, kawin sama orang Islam jadi Islam, cerai balik Kristen, gitu ya. Kawin lagi dengan yang Kristen jadi Kristen, gitu loh. Nah ini ya beda nih dalam agama. Dalam agama Islam itu batas toleransi. Karena Islam memandang agama ini bukan seperti baju yang kapan suka dipakai, kapan bosan dilepas. Dalam bagi orang Islam, agama itu adalah menyangkut hidup dan mati, menyangkut dunia akhirat. Agama itu yang terpenting dalam kehidupan. Keimanan itu adalah harta terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Makanya dalam Islam tidak ada hak untuk kafir. Tidak ada hak untuk murtad, ya. Gak ada pintu. Jadi orang Islam itu, orang kalau sudah masuk Islam ya jangan keluar lagi gitu loh. Ya kan? Ya saya pernah cerita kan, kalau ada orang mau masuk Islam saya bilang gak boleh coba-coba ya, kalau Anda sudah yakin masuk, kalau belum jangan. Ya Anda gak dipaksa, sukarela Anda masuk Islam berdasarkan pemahaman dan keyakinan Anda. Ya jangan coba-coba, saya coba dulu ya masuk Islam, kalau cocok nanti sebulan saya terus, kalau gak cocok saya keluar lagi, oh maaf. Ya itu batas toleransi, umat Islam tidak begitu cara berpikirnya. Agama ini gitu ya bagi umat Islam ya, itu bukan coba-coba ya, bukan eksperimen, bukan baju yang mau ditanggalkan bosen ganti gitu, nggak bisa begitu. Ini masing-masing harus kita hormati batas toleransi itu. Dan itu disitulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kehebatan misalnya seorang Sunan Kudus menurut saya ya. Sunan Kudus itu ya waktu di Kudus dulu itu mengamanahkan ya, mengajak orang Islam di sana di Kudus kalau kurban ya tidak menyembelih sapi. Mungkin waktu itu masyarakat Hindu di Kudus ya itu apa namanya menjadikan sapi ini sebagai binatang suci. Sampai sekarang saya dengar ya, orang Muslim di Kudus kalau Idul Kurban yang disembelih kerbau. Itu masyarakat Muslim Kudus. Tapi saya berkali-kali ke Bali ya, masyarakat Muslim di Bali justru menyembelih sapi. Dan itu orang Hindu di sana tidak keberatan. Ya kecuali sekarang mulai ada yang mulai mempersoalkan. Ya, tapi selama ini tidak masalah. Ya, dan kenapa di situ kebijakan Sunan Kudus seperti itu? Itu bagus menurut saya gitu ya. Karena kurban pun kita tidak harus kurban sapi kan, kita bisa kambing, kita bisa kerbau, ya kan? Bisa unta, ya kan? Kenapa tidak? Ya kan? Insya Allah nanti at-taqwa ya, kurbannya unta ya. Kita belum pernah nyembelih unta itu, Fik. Ya, sapi terus. Ya, jadi ya enak tuh, ati unta itu enak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi begitu, ada limit of tolerance ya. Jadi ada batas toleransi yang kita menghormati ya. Jangan kita melanggar itu. Jadi jangan orang Islam itu dipaksa mengikuti batas-batas toleransi umat lain. Nah kaum sekuler ini kadang-kadang begitu tuh, gak toleran umat Islam LGBT ya, masa orang mau homo dilarang gitu loh. Kan itu hak asasi, kan tidak menyakiti orang lain. Islam bukan begitu cara pandangnya. Di barat itu lihat aja di internet ya, nggak usah dilihat lah, kamu dengar percaya sama saya aja deh. Karena di banyak gambar-gambar tentang Nordic Church ya, gereja telanjang ya, Nordic Christian ya, Kristen telanjang itu betul-betul di gereja itu ya, pastornya, pendetanya telanjang ya, jemaatnya juga telanjang gitu. Dan itu gimana gak dilarang, karena itu kan bagian dari kebebasan mereka. Mereka memaknai ya toleransi itu seperti itu. Bahkan mereka menghina Yesus, menghina apa itu ditolerir ya. Jadi mereka punya batas toleransi seperti itu. Nah jangan coba-coba di Indonesia, ya kan? Orang bikin gitu kan, kelompok aliran pemuja setan gitu ya. Nah itu masyarakat pasti protes, dan kita ada undang-undangnya di situ. Itu undang-undang nomor 1 PNPS tahun 65 ya, yang dulunya adalah penpresnya Bung Karno nomor 1 tahun 65 itu undang-undang tentang penodaan agama untuk melindungi agama-agama di Indonesia. 6 agama dalam penpres itu yang disebut, ya kan, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi negara ini di Indonesia itu melindungi agama loh. Tidak boleh sembarangan orang. Makanya kan kenapa Lia Eden gitu ya masuk penjara? Karena dia mengaku sebagai Jibril. Ya, mengaku sebagai Jibril. Nah, ini contoh nih limit of tolerance yang menarik. Ya, batas toleransi itu ada di mana gitu. Karena Lia Eden ini gitu ya tahun berapa itu 2000 ada suratnya itu. Saya scan surat dia itu. Dia ngirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung. Karena waktu itu kan Jibrilnya itu ditahan. Ya, divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Waktu itu Ketua Mahkamah Agungnya Pak Bagirmanan. Lia Eden ini ngirim surat gitu ya. Dia ngirim surat kepada Pak Bagirmanan dengan tanda tangan ya LE gitu ya, LE Lia Eden gitu. Jadi dengan menegaskan bahwa dirinya itu malaikat Jibril. Akulah malaikat Jibril sendiri yang akan mencabut nyawamu. Salah satu redaksi surat yang dikirim oleh Lia Eden. Jadi Lia Eden itu mengaku dia sebagai malaikat Jibril. Punya tanda tangan lagi di suratnya itu. Dikirim ke ormas-ormas Islam. Nah, sekarang masalahnya di Indonesia boleh enggak gitu loh orang ngaku malaikat Jibril. Ya, sampai waktu itu nabi palsu juga Mursadek kan mengaku dapat wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Gitu kan, dapat wahyu. Nah, kalau di barat orang mengaku sebagai nabi, ngaku sebagai malaikat, ya ngaku sebagai Tuhan, ya kan? Ngaku selama dia tidak melakukan kekerasan, ya, itu dibiarkan. Tapi ketika kasus dulu Jim Jones tahun 78 kan, ya dia membuat satu sekte di satu hutan waktu itu ya di Amerika Latin. Jim Jones ini mengajak pengikutnya akhirnya bunuh diri minum racun semua. Nah, sekte-sekte seperti ini kemudian digrebek ya. Nah, ada sekte juga waktu David Koresh, ya itu begitu. Karena dia sudah melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan. Tapi selama damai-damai saja gitu ya, nggak nyembah setan lah, nyembah tuyul lah, nyembah gendruwo, ya kan? Misalnya agama pemuja gendruwo APG gitu misalnya kan? Itu ya kalau di dalam negara yang mengakui kebebasan boleh itu, cuma di Indonesia nggak bisa. Kita ada undang-undang, undang nomor 1 PNPS tahun 65. Undang-undang ini sudah 2 kali digugat ke Mahkamah Konstitusi ya, 2010 ya saya menjadi saksi ahli juga dari Majelis Ulama Indonesia untuk mempertahankan undang-undang nomor 1 PNPS tahun 65 itu. Ya, itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketua Mahkamah MK-nya itu Pak Mahfud MD. Ya. Kemudian tahun 2017 yang lalu Ahmadiyah menggugat lagi undang-undang ini supaya dicabut karena Ahmadiyah itu ya kan tidak diakui sebagai bagian dari Islam karena dia punya ajaran mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Nah, itu masalah itu. Dia kena undang-undang perlindungan agama dan perlindungan umat beragama ini. Ya, bunyi pasalnya begini. Ya, barang siapa yang melakukan penafsiran ya terhadap penafsiran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama yang bersangkutan, maka dia masuk kategori penodaan agama dan itu ancaman hukumannya 5 tahun. Ya, itu Indonesia Bapak sekalian memandang agama ini sebagai modal penting untuk pembangunan. Makanya harus dilindungi agama ini, enggak boleh orang merusak agama gitu. Atas nama kebebasan, atas nama asasi manusia merusak agama tidak boleh. Merusak ajaran agama tidak boleh. Ya, itu dilarang itu. Ya, misalnya orang ngaku Islam, ya kan? Tapi sholat dengan telanjang, ya telanjang bulat semuanya. Iya ditangkap polisi, polisi punya hukum, punya dasar hukum untuk melarang aliran seperti ini. Ya, nah ini makanya kita berusaha kalau undang-undang ini tidak ada, bebas Indonesia itu. Ini penting karena kenapa ya di era sekarang ini ya banyak anak-anak kita ini itu sudah dapat materi kurikulum hak asasi manusia loh di sekolah itu. Coba baca buku PKN jilid 10 tentang hak asasi manusia itu. Ya, ini ada seorang mahasiswa yang sedang menulis tesis S2 tentang pendidikan PKN, pernah dibawakan ke saya buku-bukunya itu. Ya, karena memang di situ tentang hak asasi manusia yang diajarkan itu adalah paham kebebasan, ya, versi Barat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ya, yang itu oleh dunia Islam, oleh OKI, ya, Organisasi Konferensi Islam, itu ada dua pasal yang dipersoalkan. Pasal 16, hak untuk kawin dengan siapapun, kita ada batasnya. Jadi kalau menurut konsep hak asasi manusia yang katanya universal ini, gitu ya, sebetulnya tidak universal, karena dunia Islam menolak. Universal itu kan berarti untuk semua manusia. Ini kan persoalan nih. Ya, kadang-kadang saya juga dapat dari Profesor Muhammad Nur nih, beliau mengingatkan istilah lokal dan universal. Jadi kalau wisdom, ya, kebijakan itu datang dari Eropa, datang dari seorang pemikir di Eropa, dibilang itu universal. Konsep gender ini universal. Hak asasi manusia ini universal, ya. Padahal itu tidak universal, karena umat Islam yang jumlahnya sekarang ini nyaris 1/4 penduduk bumi itu menolak itu. Ya, menolak konsep kebebasan yang tanpa batas itu tidak ada. Karena soal perkawinan, ya, kita itu dibatasi oleh agama. Ya, orang Islam itu boleh kamu menikah dengan punya hak asasi, tapi ya tanpa pandang suku, bangsa, ras gitu. Islam sudah menghapuskan itu. Ya kan? Bahwa kalau orang percaya gitu ya, orang Sunda, ya kan, misalnya laki-laki Jawa tidak boleh menikah dengan perempuan Sunda, gitu loh. Itu sudah nggak ada dalam Islam batas begitu, ya, itu nggak ada. Tapi agama menjadi batas, ya, tidak boleh sembarangan. Ada toleransinya, ditolerir kamu begini, tapi batasnya di sini loh. Agama itu membatasi kamu. Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, itu mutlak. Apapun agamanya. Terus gimana? Gak toleran dong Islam? Kenapa gak toleran? Saya pernah dapat cerita, ya, katanya Prof. Naqib Al-Attas pernah didatangi, ya, seorang pendeta begitu. Pendeta di Malaysia ini mengkritik ajaran Islam, ya, protes kepada Prof. Al-Attas, kenapa anaknya laki-laki mau kawin dengan perempuan Melayu, ya, di sana kalau mau kawin dengan perempuan Melayu ya harus masuk Islam, karena tidak ada pintu, ya, tidak ada jalan untuk menikahi wanita muslimah, ya, dia bukan tidak beragama Islam, nggak boleh, ya, kata pendeta ini. Kenapa kok anak saya kok dipaksa masuk Islam, ya, dia mau kawin sama orang, harusnya kan nggak usah, ya, kata Prof. Al-Attas, kenapa Anda nyalahkan Islam, harusnya Anda introspeksi dong, ya, Anda yang salah, kenapa nyalahkan Islam, kenapa Anda gagal mendidik anak Anda sehingga anak Anda itu lebih mencintai perempuan daripada agamanya, gitu. Itu diplomasinya Prof. Al-Attas, kan. Jadi kenapa Anda protes, gitu loh. Itu ajaran Islam begitu, ada batasnya toleransi itu bukan tidak toleran, ya, kita harus mengakui batas-batas toleransi itu. Nah, itu, ya, jadi tolong, jadi mohon, ya, kalau menyebut orang Islam tidak toleran itu, pahami di mana letak batasnya. Maka kan ribut sekarang nanti kalau kenapa orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal, ya kan, tidak mengucapkan selamat Imlek, tidak mengucapkan selamat Waisak. Nah, kemudian dia, wah, berarti gak toleran dong, gitu. Nah, fahamilah, umat Islam beda dengan yang lain. Soal salam juga begitu. Kenapa orang Islam kok salamnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Kenapa gak ada ajaran salam yang lain? Ya, kenapa gak boleh salam misalnya lima agama, gitu, semua, kan? Kan ada yang salam begitu, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, kemudian apa lagi? Salam. Ya, namo buddhaya, om swastiastu. Apa harus begitu? Nah, kalau pemeluk agamanya, ada pemeluk agama lokal, ada lagi yang salam, pernah saya lihat di Mahkamah Konstitusi itu datang sekelompok, ya, mengaku sebagai agama asli, ya, salamnya pakai salam kata rahayu. Jadi jawab pengikutnya, rahayu. Ya, terus ada lagi yang datang lagi mengatakan sampurasun, dijawab rampes. Waktu itu Saya baru dengar tuh, oh mereka soalnya mengaku sebagai agama lokal, agama asli, ya, sedangkan Islam, Kristen, ya, Hindu, Buddha, Konghucu itu dianggap tidak asli katanya, semua agama pendatang. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini persoalan yang penting ya bagi bangsa kita supaya kerukunan ini terjalin gitu ya, dan saling menghormati keyakinan masing-masing dan juga menghormati batas-batas toleransi. Ya, jadi jangan sampai anak-anak ya terpengaruh oleh paham-paham sekuler yang demi kebebasan gitu ya, demi toleransi akhirnya mengorbankan akidah. Ya, demi toleransi katanya, demi kebebasan, demi kerukunan ya mengorbankan keimanan, mengorbankan ubudiyah, akhlak, enggak perlu gitu. Saya 10 tahun menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat di Komisi Kerukunan Umat Beragama. Dan alhamdulillah berapa kali gitu ya kita jalan-jalan dengan berbagai kelompok agama, tokoh-tokoh agama lain itu ya kita dialog. Nah, kita sepakat, silahkan masing-masing meyakini kebenaran agamanya masing-masing gitu ya, dan kita juga apa namanya, kita juga meyakini agama kita itu saja. Dan bukan berarti kalau kita beda pendapat bahkan dalam masalah tertentu sangat tajam ya kan, misalnya kita umat Islam nih meyakini bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan atau anak Tuhan, bahkan Al-Quran dengan sangat keras ya menyebut ya orang yang menuduh Allah punya anak itu ya, wa qalu takhadzar rahmanu walada, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian yang mengatakan Allah punya anak itu telah melakukan kejahatan yang besar. Ya, kemungkaran yang besar itu di situ. Ya, menuduh Allah punya anak loh, itu serius itu. Ya, pernah ada anggota DPR dilaporkan oleh Pak Presiden SBY waktu itu ke DPR karena menuduh Pak SBY punya istri lagi. Dilaporkan ke polisi. Ya. Jadi memberikan sifat-sifat yang tidak patut kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, itu dalam pandangan Islam, nah ini keyakinan Islam di situ tuh, itu merupakan kekeliruan yang sangat besar. Ya, jangan gampang-gampang menuduh ini si A ini, oh, dia punya istri lagi, ya ternyata enggak, oh, dia ini anaknya ini ngaku, padahal bukan, itu tuduhan yang berat, apalagi untuk Tuhan. Ya, itu berat bagi Islam, itu berat. Ya, laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafatarna minhu, hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan itu bahwa Allah itu punya anak. Wa tangsyaqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anta'u lirrahmani walada, karena mereka menuduh Allah punya anak. Ini pandangan Islam, dihormati. Nah, orang Kristen menganggap, oh, kami dibilang begini enggak masalah. Ya sudah, kita saling menghormati saja. Menurut kami Yesus itu Tuhan kok. Yesus itu satu dalam tiga, bagian dari Holy Trinity, ya. Silakan, itu kepercayaan mereka. Ya, itu kepercayaan orang Kristen. Kita tidak bisa paksa mereka meninggalkan kepercayaan. Tugas kita menyampaikan saja. Itu ajaran Islam itu. Nah, Islam telah membuktikan bahwa dengan meyakini kebenaran Islam, Islam mampu mewujudkan kerukunan umat beragama, bahkan mampu ya mewujudkan perdamaian. Ya, bukan dengan merusak agama. Ya, jadi kalau agama lain begini ya terserah. Sekarang kita bicara sebagai umat Islam. Nah, itu yang penting ya. Jadi sejarah toleransi Islam itu sudah terbukti. Di Indonesia lihat saja. Ya, kita bisa jadi contoh bahkan insyaallah. Nah, yang penting terus-menerus dialog. Kalau ada masalah dialog. Banyak masalah kerukunan umat beragama itu banyak sekali. Ya, tentu ya dialog-dialog yang konstruktif, dialog-dialog yang baik, yang tetap memegang ya bagi orang Islam ya tetap yakin kita dengan kebenaran agama kita, itu tidak masalah. Rasulullah berdialog dengan delegasi Kristen Najran, ya. Para sahabat Nabi berdialog waktu mengungsi di Habsyah ya di Ethiopia. Nah, ini ya, jadi tolong ini sekalian, kenapa ini materi ini penting, karena ingat bahwa anak-anak ya itu diberikan pelajaran-pelajaran di sekolah yang mengarahkan untuk mereka ya memahami makna toleransi dan sebagainya itu dalam perspektif pluralisme. Ya, pluralisme bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi pluralisme menyelesaikan masalah satu dan nambah masalah. Karena begitu dia tidak mengakui kebenaran agamanya sendiri, dia menjadi masalah baru. ya, itu ya. Jadi kita selesaikan sampai di sini. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada, kan? Yang pertama. Ya. Dari Alhamdi Al-Indonesi. Terkait peringatan Nabi Ibrahim kepada ayahnya supaya tidak menyembah Al-Asnam di dalam Al-Quran, apakah di dalam kitab Bible ada peringatan-peringatan seperti itu? Maaf, saya belum tahu. Nanti karena di dalam perjanjian lama itu ada disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu juga menyembah patung Solomon itu. Ya, nah, saya tidak tahu yang lain. Nanti coba kita cek ya. Untuk pertanyaan kedua dari Irawati Syarif. Bagaimana menasehati ucapan seseorang yang berkata dia Islam karena dilahirkan dari orang tua, bukan kemauannya, sehingga dia berhak untuk pindah agama? Ya, ya nggak ada pilihan lain, ya dijelaskanlah tentang pilihan. Ya harus belajar, ya makanya di buku 10 kuliah agama Islam itu pertama kan yang saya bilang. Ya penting di zaman sekarang ini meneguhkan ya mengapa saya Muslim. Ya dia harus ikut kuliah itu, kuliah Islamic Worldview ya. Jadi harus mengerti hakikat ajaran Islam. Ya sayang dia sudah dikaruniai Allah ya dengan lingkungan yang baik. Ya lahir dari keluarga Muslim gitu ya. Ya memang semuanya nggak ada yang milih, bukan hanya dia. Semua manusia nggak ada yang milih orang tuanya lahir itu, nggak ada yang milih tempat tinggal. Ya nggak ada yang milih dia lahir di Washington atau di Depok atau di Cilodong, nggak ada. Bukan hanya Anda yang yang tidak berkehendak itu, kita itu lahir ya, lahir di mana itu kehendak Allah. Rahasianya apa kita tidak tahu, kita terima saja begitu itu, nggak usah bertanya. Ya jadi itu bukan wilayah manusia, ya itu wilayah yang tidak patut kita tanyakan ya, itu wilayah Tuhan, itu sudah kebijaksanaan Allah melahirkan begitu. Terus punya hak untuk keluar dari Islam, ya Anda sendiri yang rugi. Orang kalau keluar dari Islam, memang siapa yang rugi? Bukan orang lain ya, karena agama Islam ini punya Allah. Dan kalau Anda keluar dari agama Islam, banyak orang masuk Islam. Umat Islam itu sekarang jumlahnya 1,6 miliar lebih, bayangkan, besar sekali. Ya, jadi kalau ya janganlah keluar. Tapi kalau ngotot keluar, siapa yang mau mencegah? Gak ada orang yang di Indonesia, gak ada sistem paksaan untuk hukum bahwa orang tidak bisa keluar dari Islam di Indonesia. Orang ya bisa saja ganti-ganti agama. Ya, nah, jadi begitu ya. Jadi dia yang rugi ya, jelaskan saja lah. Sayang itu ya, sudah Islam kok keluar dari Islam. Ya jelaskan apa itu agama wahyu. Lihat di kuliah kita kemarin tentang konsep Islam sebagai agama wahyu. Ya silahkan ada lagi. Dari saudara Azam Ramadan. Assalamualaikum, izin tanya Ustaz. Ya waalaikumsalam. Apakah konsep Islam Nusantara merupakan bentuk toleransi menurut Allah? Saya sudah membaca beberapa pernyataan, definisi, bahkan buku tentang Islam Nusantara itu. Nah saya sampai sekarang ini belum ada penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu. Ya, beberapa tokoh menyatakan Islam Nusantara itu Islam di Nusantara. Bukan satu Islam baru, bukan mazhab baru. Ya, tapi Islam yang toleran, Islam yang menghargai perbedaan pendapat ya dan sebagainya gitu. Nah, kalau begitu ya, ya apalagi dijelaskan bahwa Islam Nusantara itu tarkib idhofah bimakna fi gitu ya. Islam di Nusantara, jadi Islam di Mesir, tapi Islamnya tetap sama. Nah, kalau begitu ya, kalau menurut saya tidak ada yang baru dari definisi Islam Nusantara itu. Ya, nah, oleh karena itu ya kita tergantung definisi. Saya selalu kalau ditanya Islam Nusantara definisinya apa, ya. Nah, cuma kemudian soal istilah, gitu ya. Soal istilah terus terang saya pribadi gitu ya. mengusulkan, menurut saya sebaiknya jangan dipakai, ya, karena ini akan menimbulkan polemik, ya. Karena dari dulu tidak pernah para wali itu menggunakan istilah Islam Jawa, Islam Nusantara. Bahkan penyebar Islam sampai ke Andalusia, di Amerika itu nggak ada pakai istilah ini Islam Arab. Meskipun Islam dari Arab, yang datang ke negeri kita menyebarkan Islam juga orang Arab. Mereka tidak mempromosikan Islam Arab. Memang Islam itu agama universal. Wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Rasulullah diutus untuk semua manusia. Ya, baik Arab maupun Ajam semuanya diperlakukan sama, ya. Itu yang membedakan adalah takwanya. Nah, jadi kalau menurut saya, tapi ya itu terserah masing-masing lah. Kalau saya pribadi mengusulkan supaya tidak perlu pakai istilah Islam Nusantara, sebab nanti istilah ini akan memicu, ya, banyak polemik dan juga membuka ruang untuk terjadinya liberalisasi Islam, membuka ruang, saya bilang itu, karena istilah Islam Nusantara ini ada beberapa yang ada yang dimaknai liberal juga, ada yang tidak, gitu. Jadi tergantung definisi. Coba misalnya nanti kalau orang ada Islam Nusantara, gimana kalau kemudian orang Betawi, gitu ya, karena perbedaan kultural yang ada dalam mengaplikasikan Islam di wilayah Betawi, maka dibikinlah istilah Islam Betawi. Ya, nanti ada orang Medan, ya, bikin istilah Islam Medan karena beda lagi. Madura Islam Madura, Lamongan Islam Lamongan, gitu ya. Nah, nanti khawatir kan jadi kayak nama soto. Ya, gitu. Jadi apa, soto Lamongan, soto Banjar, soto Betawi, ya, soto Madura, soto Medan. Nah, karena kenapa begitu? Karena kita ini Islam itu satu-satunya agama yang masih satu, ya. Dalam kitab suci kita satu, tidak beda pendapat. Soal mengakui Nabi Muhammad SAW itu manusia, bukan manusia setengah Tuhan atau bukan anak Tuhan, itu kita sepakat. Cara sholat lima waktu kita sama, dimanapun, masjid seluruh dunia, sama. Ya, cara shaum Ramadan sama, haji sama. Ya, sampai kemarin saya contohkan kan, tahiyat saja sama semua yang dikeluarkan jari telunjuk. Saya sudah survei ke berbagai negara itu. Khusus masalah jari telunjuk ini. Ya, survei saya lirik-lirik kalau sholat di Inggris, di Australia, di mana itu saya lihat sama. Ini ternyata orang Inggris juga sholatnya yang dikeluarkan jari telunjuk juga waktu tahiyat. Ya. Waktu Pilpres kan pendukung 0102, ya, sama semua sholatnya itu. Yang mendukung 02 meskipun nggak suka 01, tapi waktu tahiyat jari telunjuk yang dikeluarkan satu, ya kan? Padahal kalau foto-foto mengeluarkan jari telunjuk satu ini bermasalah loh. Karena kalau foto bareng-bareng, ya, begini kan dulu yang pendukung 02, yang satu pendukungnya begini gitu. Tapi waktu sholat semua begini coba orang Islam dimanapun berada, ya kan? Orang Islam ini sudah sama, jadi. Karena saya nunggu penjelasan ya, Islam Nusantara ini apa sih yang membedakan Islamnya? Oh, Islam yang toleran. Loh, apa umat Islam yang di Timur Tengah tidak toleran? Apa umat Islam yang di Palestina tidak toleran? Apa umat Islam di Irak, di Yaman, ya kan, di sana tidak toleran? Yang mana yang nggak toleran itu? Ya, di Turki apa umat Islam tidak toleran? Ya, kalau ciri khas kita adalah batik. Nah, itu mungkin betul nih, ya. Kita kadang-kadang gitu, di Indonesia orang Islamnya pakai batik gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu budaya. Itu bukan ad-dinnya, bukan ad-dinul Islam. Menurut pendapat saya, ya, mohon maaf itu kalau beda pendapat. Jadi silahkan saja, tapi kalau saya berpendapat sebaiknya sudahlah kita sebut Islam, tapi kita punya budaya sendiri. Kita punya corak budaya. Nah, itu bisa kita sebut. Itulah. Kalau disebut bahwa Islam yang dibawa itu Wali Songo, ada mahasiswa saya, Dr. Muhammad Isa Ansori, sudah membuktikan. Dia menulis disertasi tentang pendidikan akidah Sunan Bonang. Pendidikan akidah Sunan Bonang itu sama dengan ulama-ulama madhab Asy'ari yang lain. Ya, gak ada akidah Islam Nusantara, itu gak ada. Mazhab Islam Nusantara tidak ada. Sholat cara Nusantara gak ada. Apa yang khas Nusantara? Ya, jadi itu adalah budaya Islam Nusantara. Ya, Allah alam bisawab ya. Jadi saya hanya berpendapat bahwa itu tergantung definisi pertama. Yang kedua soal istilah ya, kalau masih boleh usul nih, udahlah kita sebut aja kita ini Islam. Ya, Islam sajalah. Ya, cukup kok kita Islam. Ya, insya Allah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Kemudian dari saudara Deddy Suryadi, kapan saat yang tepat mendidik anak-anak kita tentang toleransi? Ya, bagaimana ya, sedini mungkin ya, anak itu sudah bisa kita fahamkan tentang perbedaan. Apalagi kalau anak-anak kita yang hidup ya di negara-negara barat, ya mereka bahkan mendapatkan tantangan yang tidak kecil, ya. Ya, mereka harus bertoleran. Ya, waktu saya ke Inggris itu sedang apa ya, mau musim panas kali waktu itu ya. Itu sudah suhu sekitar 12 derajat, 14 derajat gitu kan, udah mulai ada sinar matahari. Itu kita ke rumah, ke kosnya mahasiswa kita di sana gitu ya. Ya pusing juga itu di situ. Di depan rumahnya itu ya banyak orang berjemur ya kan, bule-bule yang berjemur itu ya pakai bikini segala macam gitu kan. Nah, orang Islam di sana harus toleran gitu kan. Melihat itu harus toleran. Gimana masyarakatnya begitu? Ya, saya bilang ke mereka, antum ini hebat di sini ya. Ujian imannya cukup berat itu. Nah, itu yang problem mereka itu anak-anaknya. Ya itu anak-anak kami sejak kecil dididik begini. Nah, mana toleran itu harus diingatkan. Jadi, toleransi ini kan yang penting anak itu diajari batas, batas toleransi. Tetap kita menghormati orang lain ya sebagai manusia, bahkan orang Islam itu kalau nolong orang itu enggak usah ditanya kamu agamanya apa. Ya, orang kecelakaan ini agamanya apa ini? Enggak ada. Ya wajib. Itu beda tuh dengan Dr. Israel Sahak di buku Jewish History, Jewish Religion ya, dia menulis tentang dokter Yahudi itu enggak boleh mengobati orang yang bukan Yahudi kecuali dibayar. Bahkan ada kalau kamu ketemu orang yang misalnya tenggelam di laut gitu ya. Nah, itu kalau dia bukan Yahudi ya enggak usah. Ya, jadi ada perbedaan gitu antara Yahudi dan bukan Yahudi dari segi rasnya. Nah, itu tuh contoh ya bagaimana kita ya sedini mungkin lah. Ya, seanak sudah bisa difahamkan tentu dengan cara-cara yang sederhana. Yang penting kita ajak untuk menghormati ya perbedaan itu. Ya, oke. Okay. Ada lagi? Lagi dari saudara Muhammad Salman Farisi. Apakah intoleran ketika kita menghadang atau membubarkan acara non-muslim yang di dalamnya ada kegiatan pemurtadan kaum muslim yang awal? Ya, pada dasarnya umat Islam harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nah, cuma kata membubarkan itu, ini perlu hati-hati karena Rasulullah mengingatkan pada kita, ya man ro'a minkum mungkaran fa yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Ya, kalau itu gerakan pemurtadan gitu ya dan melakukan cara-cara yang tidak benar dalam penyebaran agama, misalnya gitu ya, pamflet yang disebarkan pengobatan gitu ya. Tapi ternyata di situ ada pembaptisan terselubung. Nah, itu kalau menurut saya laporkan. Ya laporkan ke pihak berwajib gitu ya. Jangan bertindak sendiri. Jangan bertindak sendiri. Nanti insya Allah ya sampaikan ke MUI. MUI ada komisi khusus ya yang menangani masalah ini. Komisi anti pemurtadan itu ada. Jadi kalau misalnya ada ketemu gitu ya indikasi tentang penyebaran agama yang tidak elegan lah, penyebaran agama yang ada unsur-unsur penipuan, kumpulkan buktinya, pamfletnya segala macam ya, kirimkan ke MUI atau datang langsung deh ke Majelis Ulama Indonesia atau ke pejabat setempat ya, atau ke tokoh muslim setempat, sampaikan ya, nggak usah jadi jangan bertindak sendiri. Kalau menurut saya ya, jangan bertindak sendiri. Nanti kalau melakukan kekerasan ya atas nama begitu, nanti akan diekspos, itu orang Islam tidak toleran gitulah, itu orang Islam ketakutan tuh gitu. Nah, itu jadi kita harus caranya ya dengan bijak gitu ya, dengan bijak ya. Kalau namanya orang Kristen melakukan kristenisasi ya sudah kewajiban mereka, itu sama dengan kita melakukan dakwah, bagi kita kewajiban kita memang agama mereka memerintahkan melakukan kristenisasi, apalagi bagi kaum evangelis ya, atau kaum fundamentalis Kristen. Itu mereka sangat militan ya dalam menyebarkan agama mereka. Masih ada? Satu lagi deh. Dari Fazli Tahir. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Puncak Alam, Selangor, Malaysia. Saya perasaan toleransi Islam ini underrated dalam dunia Islam. Apa? Underrated? Saya rasa ya. Iya. Ini underrated, karena jadi MFK gitu. Bagaimana nak berdepan? Berhadapan. Berdepan dengan mereka yang suka argue pasal toleransi, terutamanya mereka yang berpikiran liberal dalam kalangan muslim sendiri. Ya, itu tadi. Ya, ajak mereka untuk berdebat dengan cara yang tadi yang saya sampaikan, ya. Ajak mereka untuk memahami perbedaan tentang batas-batas toleransi itu, sehingga jangan memaksa orang muslim ya untuk mengikuti batas toleransi gitu ya. Orang liberal itu apalagi batasnya? Orang meninggalkan keyakinannya aja bagi mereka enggak masalah kok. Ya, bahkan orang yang yakin aja dibilang dia sumber masalah. Nah, itu udah susah kalau sudah begitu ada batas yang berbeda, ya, world view-nya berbeda. Bagaimana cara solusinya? Ya dialog. Ya, dialog itu solusi kita. Dari dulu Rasulullah SAW itu mengedepankan dengan orang non-muslim pun itu berdialog dengan mereka. Ya, ketika tidak sepakat, ya sudah, lakum dinukum wali adin. Ya, bagimu agamu, bagiku agamaku. Nanti kita lihat di akhirat. Kan itu aja sudah. Tugas kita di dunia ini cuma menyampaikan. Kita tugas kita bukan memberi hidayah kepada orang lain, tapi menyampaikan kebenaran. Allah yang nanti memberikan hidayah, bukan kita. Jadi begitu ya, memang nggak ada jalan kecuali kita dialog ya, berusaha semaksimal mungkin kita sampaikan hujah kita dengan cara-cara yang baik, sambil kita doakan mudah-mudahan dia mau menerima ya hujah kita itu. Baik ya Bapak Ibu sekalian, ini materi tentang toleransi, kita materi ke-23 ya. Insya Allah ini sudah semakin dekat, tinggal nanti malam dan besok sehari lagi ya kita bersiap-siap untuk menyempurnakan lah kuliah tentang pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer itu ya. Nanti akan kita musyawarahkan gitu ya, kalau ada usulan-usulan dari pemirsa silahkan, apakah kita lanjutkan kuliah ini dalam materi yang lain gitu ya. Saya lagi terpikir kemarin ada usulan tentang kuliah tentang khusus tentang masalah Pancasila, Islam dan Pancasila gitu ya, terutama nanti juga tentang sejarah dan sebagainya lah, atau materi bebas ya. Insya Allah ya di channel Adian Husaini TV ini pun akan kita hadirkan juga program-program lain seperti Bincang Peradaban ya, kita sudah ada program itu di samping kuliah ya online begini, ada Bincang Peradaban, nanti bisa bentuknya berupa obrolan diskusi dengan orang-orang tertentu yang kita jadikan sebagai narasumber, atau kita tampilkan sosoknya ya, orang yang punya prestasi dan berguna ya, begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.